Monggo bersama Morata. Yap. Bersama Mas Tonhead. Pertanda kita damai malam hari ini. Binuang luar biasa. Dilambai-lambaikan tangannya semua. Saja ku tahu bahwa begitu dalam takkan. Terima kasih bos. Mantap, terima kasih, terima kasih. Thank you. waktu ke waktu. Iya, iya. Terima kasih Abah Zaini.